Apakah orang mati bunuh diri bisa difonis masuk neraka? Jawabannya tidak. Bunuh diri termasuk dosa besar, namun dia bukan apa? Syirik. Maka tadi telah kita jelaskan, dosa selain kesyirikan tidak boleh difonis masuk apa? Neraka. Kita bilang dia terancam dengan neraka, tapi belum tentu.